rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الله besok pagi insyaallah tanggal 28 Rajab 29.30 habis 1 Syaban. Kalau diperhitungkan di HP saya itu hari Rabu 1 Syaban. Apa pesan Rasulullah 15 hari pertama puasa? Sama-sama ya. 15 hari pertama puasa sama-sama wa. Kita hidupkan sunnah. 15 hari kedua itu pra-ramadan, artinya menunggu. Jadi Rabu, kalau memang itu sah, sekalian dari ini Rabu 1 Syaban sampai 15 hari Syaban puasa wa. Usahakan bagaimanapun, usahakan. Yang Rajab tetap juga. Ya ada selesai Rajab nih. Senin Kamis banyak amal bulan Rajab. Sekarang khusus Syaban lagi. Insyaallah ribu itu. Sama-sama wa. Mengajak diri pribadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat kampar tahun ini berbeda dari tahun kemarin. Tahun ini agaknya tumbuhan itu menghijau luar biasa. Dua tahun yang lewat itu menguning tumbuhannya. Di tahun ini alhamdulillah mulai menghijau ini. Tidak banyak mengeluh, baik di kampung ataupun di kota, tidak banyak mengeluh. Tahun kemarin itu luar biasa keluhannya. Artinya apa? Barakah Allah, nikmat Allah, rezeki diberikan kepada kita oleh Allah dan ketenangan jiwa. Dengan kita selalu belajar tauhid, kita yang di masjid, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah mendengar radio, baik dalam mobil ataupun di kedai warung swalayan dan di HP masing-masing, itu semua adalah menambah kokohnya kedudukan kita sebagai orang yang bertakwa di muka bumi ini, mengesakan Allah yang di langit. Amal Allah yang beriman. Saya ulang kembali, rukun iman asma dan sifat itu tiga. Kalau kita mengimani asma Allah dan sifat Allah, rukunnya tiga. Jangan sampai hilang. Kalau hilang satu di antara tiga, enggak jadi sah. Hilang dua di antara tiga, tidak sah. Hilang semuanya juga tidak sah. Tiga itu wajib dimiliki. Kalau ingin mendalami akidah asma dan sifat, rukunnya tiga. Pertama, imanun bil asma'il husna kulliha. imani nama-nama yang nama-nama husna Allah itu semuanya. Kalau disebut iman, isinya i'tiqad, keyakinan yang sangat mendalam dan tak bisa digoyahkan terhadap mengimani nama Allah dan sifat Allah. Karenanya asma Allah itu dan sifat Allah itu namanya husna, sampai kepada derajat kebagusannya yang tak bisa ditandingi oleh hasannya makhluk Allah ini atau baiknya makhluk Allah. Imani itu, yakini itu bahwa Allah itu punya nama yang banyak, semuanya bagus. Kalau semuanya bagus, bantah kalau ada syahwat kita ingin menukar nama Allah selain dari ini. Bantah syahwat itu, keinginan syahwat ingin menukar nama Allah, bantah. Karena nama Allah dah husna semuanya, dah bagus, tak butuh tambahan dan tidak butuh penyisipan, tidak butuh direhabilitasi, tidak butuh direkayasa. Allah punya nama yang bagus, kebagusannya itu sampai kepada titik yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kedua, imani, yakini seyakin-yakinnya setiap nama Allah itu punya tunjukan, punya tujuan dan dilalah. Bukan hanya sekadar nama. Apalah arti sebuah nama, kata orang. Tidak seperti itu. Kalau kita asal bikin nama, kita itu pun tidak punya tujuan, apalagi ngambang. Nama Allah semuanya, setiap pribadi nama Allah itu punya tujuan, dilalah. Disebut Allah Rahman, dia punya sifat rahim. Rahimnya Allah itu tak bisa ditandingi, punya dilalah. Untuk itu, siapa yang menyayangi orang di langit, orang di langit juga menyayangi dia. Dan siapa yang menyayangi orang di bumi, orang di langit menyayangi dia. Sebaliknya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Ada punya dilalah semuanya, ada punya tunjukkan. Jadi jangan sekala saya dalam keyakinan kita nama Allah itu hanya sekadar nama, tidak ada punya arti sama sekali. Tidak boleh rusak keyakinan akidah asma sifat. Yang ketiga, setiap sifat Allah itu dia akan melahirkan hukum, dia akan melahirkan hukum dan seluruh yang berhubungan dengan hukum itu. Dan hukum ini kita taati. Nama Allah Tawwab, menerima taubat. Hukum yang dilahirkannya bagi orang yang berdosa wajib taubat. Hukum yang dilahirkannya bagi orang yang berdosa cepat-cepat tahu taubat. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Setiap hamba wajib setiap hari minta ampun kepada Allah. Allah Mujibus Sa'ilin, Allah Ar-Razik, Allah Maha Memberi Rezeki. Setiap hari wajib meminta kepada Allah. Allah Ghani, kita miskin, butuh kepada Allah, wajib minta kepada Allah. Itu hukum yang dilahirkan oleh setiap nama Allah, wajib kita imani dan kita amalkan. Tiga indah sudah tertancap di batin kita, di sanubari kita. Kita mengamalkan nama Allah dan asma sifat Allah, senang hati kita dan bahagia kita dunia dan akhirat. (Tuh) Amma Allah. Ada lagi satu alinea, dua, tiga, empat alinea. Insya Allah kita tamatkan. Nama Allah Al-Ghani. Wa min kamali ghanahu, dan sebahagian dari kesempurnaan kekayaan Allah itu, dari sempurna kamalnya ghana Allah itu, Allah itu ghani. Sesungguhnya semua infak orang yang berinfak, anna infaqal munfiqin wa bazal bazilin fi sabilihi wa batigha'a mardatihi la yanfa'uhu bi syai'. Andai kata semua infak orang yang berinfak dan kebaikan orang yang baik diinfakkannya dan dibikinnya kebaikan dalam jalannya dan mencari keridhaan Allah, la yanfa'uhu bi syai'in, akan tinggi ke kerajaan Allah disebabkan sokongan makhluknya itu juga belum, karena dia tidak butuh kepada infaknya makhluk ini kepada Allah. Yang butuh adalah infaknya Allah kepada makhluk. Jadi kalau kita berinfak bukan untuk Allah, untuk kita. Antum berikan duit antum 1 juta, yang 1 juta itu bukan untuk Allah tapi untuk engkau sendiri. Allah enggak butuh. Yang butuh adalah kita. Kita berikan, nanti Allah balikkan lagi. Kadzalik shahhus sahihin wa bahlul bukhala la yadurhu syai'a. Jika kikirlah semua makhluk di dunia ini sebenar-benar kikir, bakhil sebakhil-bakhilnya, sehingga disangkanya kalau kita sudah kikir dan bakhil apalagi akan binasa kerajaan Allah, tidak akan memberi kemudaratan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mudarat antum sendiri. Untuk itu diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bakhil, jangan kedikut, jangan bakhil, jangan kedikut, kata Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, dan siapa saja yang bakhil, kedekut, kikir, pelit, singgi, fa innama yabkhalu an nafsihi, sesungguhnya sifat bakhil itu akan kembali kepada pribadinya. Kebakhilan itu tidak akan menderita orang lain, tapi dirinya sendiri itu bakhil itu. Wallahu ghani, Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kamu semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberitahu kata Allah, jangan bakhil. Kalau bakhil itu resiko kamu sendiri katanya. Tidak akan menderita orang lain, tapi kamu sendiri yang menderita. Kapan? Nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang juga percaya, masih ragu-ragu. Wa in tatawallau, jika engkau tidak meyakini apa yang saya ingatkan tadi, berpaling juga dari itu, tidak juga mau jadi orang munfik, orang yang suka berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, Allah katakan yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti masyarakat itu selain kamu. Engkau dimatikannya dengan kesengsaraan, mati diganti masyarakat yang baru. Summa la yakunu amsalakum, mereka tidak seperti kamu. Kamu bakhil, mereka tidak. Janji Allah. Janji Allah demikian. Asal bakhil kita dimatikannya, ditukarnya dengan masyarakat yang lain, generasi yang baru, tetapi tidak seperti kita. Untuk itu jangan kerugian ini terima. Ayo sama-sama kita, ayo sama-sama kita jalankan apa yang diperintahkan Allah ini. Itu dalam surah Muhammad ayat 38. Tengok di rumah nanti. Surah Muhammad ayat 38. Artinya apa? Ghaninya Allah itu dibawanya kita. Ayo berinfak, ayo berinfak. sebab nanti akan saya berikan semua apa yang kau infakkan itu akan saya balasi. Saya akan beri pahala yang banyak. Tapi ingat, kalau kau bakhil, risiko untukmu sendiri. Paling-paling nanti saking durhakanya, kamu pelitnya kamu kepada Allah, tidak mau menimpakan rezekimu, akan saya matikan kamu, saya ganti dengan generasi baru yang bagus dari kamu. Itu yakini. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah 267. Lihat di rumah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari harta yang baik-baik, apa yang telah kalian usahakan dari harta perdagangan kalian, dari harta yang kalian dapati dari usaha kalian, wajib kalian infakkan. Anfiqu. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi, zakat tumbuh-tumbuhan. Yang dari saku dan dari yang dari bumi, infakkan. Wala tayammamul khabis. Dalam mengambil hartamu itu dan mengambil benda-benda yang tumbuh dari bumi tadi, kau ambil yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus kau sisakan sini, yang jeleknya kamu ambil. Kata Allah, wala tayammamul khabis. Jangan kamu pilih-pilih yang bagus kau umpatkan, yang jelek kau ambil. Tunfikuna. Engkau langsung menginfakkan yang jelek itu. Walastum biakhizihi, andai kata yang jelek itu diberikan kepada kamu, kamu sendiri tidak mau ngambilnya. Illa antumidu bihi, kecuali kalian mencuci mata. Tidak ingin kalian melihat yang kalian infakkan itu, yang jelek itu. Tidak kalian lihat lagi. Saking tidak inginnya kalian. Untuk itu, jangan diinfakkan yang jelek-jelek. Wala tayammamul khabis. Harta yang banyak ini, ambil yang jeleknya, yang bagusnya disimpan. Itu yang diinfakkan. Sedangkan kamu sendiri, walastum biakhizihi. Engkau sendiri tidak mau menerimanya itu. Andai kata orang infakkan kepada kamu yang seperti itu, kau sendiri tidak mau menerimanya. Bahkan engkau micing mata melihatnya. Jangan, kata Allah, jangan. Jadi yang bilangnya apa? Anfiku min tayyibati ma kasabtum. Yang sabik ini, 1000, 2000, 5000, 10000, 1000, mana nan tayyib? 1000 lah. 1000 nan tayyib. Sambil mencungnya, ha, kan dia? Kan dia? Sambil mencung tu kan? Sambil mencing mensedekahkannya, jangan, kata Allah, berarti Nabi tidak tayyib itu. Ya. Tengok beko di umat 268. Hai orang yang beriman, orang yang sudah bertauhid, wajib infak dari yang baik-baik, apa yang kau usahakan, hasil tanganmu diberikan oleh Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan hasil bumi yang kau usahakan, zakat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Wala tayammamul khabisa fihi, dan jangan kau pilih, kau tinggalkan yang jelek, apa yang bagus kau berikan yang jelek. Jangan. Tunfiquna, langsung kau infakkan itu. Walastum biakhizi, padahal pribadimu sendiri tidak mau begitu. Kalau diberikan oleh orang kamu, kau tolak itu. Illa antagmidu fihi, bahkan kau itu micing mata melihatnya, saking tidak berharganya. Jangan seperti itu, kata Allah. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ingatlah kalian, ilmu yang kalian, sungguhnya al-ghani, Allah yang memberi rezeki itu. Jangan kedikut, nanti Allah balas lagi. Itu hasil daripada hukum yang ditimbulkan oleh nama Allah al-ghani. Kalau kita dulu mimma razaqana, kan sebagian kecil, katanya mimma razaqana itu sebagian kecil, tapi sebagian kecil itu tidak kita dalami. Yang kecil itu memang yang berharga kah, mutiara kah, atau basi buah? Yang kecil itu mutiara. tayyibat. Memang mimma razaqnakum, sebagian kecil dari rezeki itu, tapi yang tayyibat. Bukan kemenangan yang leceh pada dia. Ini ketemunya dalam nama Allah Al-Ghani. Alah, jadi bahasa semua wak, dimanapun kita ada pintu syurga, kita masuk di situ. Kita masuk di situ. InsyaAllah Allah beri. Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya. Kalau dibilangnya Allah Maha Kaya, tidak akan hilang harta antum, akan dikasih, akan dibalas. Hamid lagi terpuji. Puji itu apa? Lebih bagus dari yang diberikan itu diberikannya. Lebih bagus dari yang diberikan itu diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu hasil pada al-ghani. Yang kedua. Wa min kamali ghanahu tunazzihuhu tabaraka wa ta'ala anan naqais. Keyakinan sempurnanya kaya Allah itu maha suci dari sifat kekurangan dan aib. Seperti orang-orang yang sesat, yang fasik mengatakan ma khalaqta hadza batila. Kenapa itu, apa gunanya ini? Apa gunanya ini? Kok lalat, nyamuk dibikin juga, age pun diciptakan juga, apa gunanya Allah? Orang beriman, ma khalaqta hadza batila. Semua yang kau jadikan ini tidak batal ya Allah, tidak salah, semuanya bagus. Kalau kita katakan yang diciptakan Allah itu nyamuk, age, lalat dan lain sebagainya, itu sebenarnya aib, tidak bagus, berarti kita menuduh Allah punya sifat naqais. Bahayanya kita menuduh Allah punya sifat kekurangan. Barang yang tidak berharga pun diciptakan juga, untuk apa? Hati kau naiknya dah, yang di alam tadi. Berarti Allah punya aib, punya kelemahan. Na'udzubillah min zalika. Faman nasaba ilahi ta'ala naqsan, faqad nasaba ilahi ma yunafi lana. Siapa saja yang menisbatkan kepada Allah satu kekurangan, sungguh dia menisbatkan kepada Allah itu untuk menafikan kekayaan Allah. Dah rusak tauhid situ, dah rusak kontan rusak, tanpa disadari. Banyak awak sepolah kan itu apapun jadi Tuhan kemanyinya. Dia tak sadar bahwa dia telah mengupat. Kenapa engkau jadikan ya Allah? Ini aib nih. Katanya demikian, dituduhnya Allah punya sifat kekurangan. Di sini kenanya. Seluruh ditetapkan Allah, tidak batal. Tidak batil, cuma otak kita yang belum sampai ke situ. Hati kita yang belum mendalaminya. Pemandangan kita masih terbatas, pendengaran kita masih terbatas. Yang Allah semuanya sudah tahu dia, kemanfaatan, kemudaratan seluruhnya untuk umatnya ini. Kita enggak ngerti. Jadi jangan disangka Allah punya aib dan punya kekurangan. Allah Maha Kaya. Seperti orang Yahudi Nasara, apa katanya? Qalu ittakhadallahu walada. Orang Yahudi, orang Nasara mengatakan Allah punya anak. Yang punya anak itu orang kuat atau orang lemah? Yang punya anak itu orang kuat apa orang lemah? Orang kaya atau orang miskin? Pada oleh yang punya anak tuh orang miskin apa orang kaya? Hah? Orang miskin. Karena dia butuh nanti bantuan anaknya. Pinggang kan sakit, lutut ke loyo, bekojo nak bisa le anak tu dia au. Miskin tu kaya. Ah sekarang katakan Allah punya anak, berarti Allah butuh pada anak. Butuh pada kekuatan anaknya. Miskin Allah berarti. Ini kojo Yahudi. Kojo Nasara, subhanahu maha suci Allah. Maha suci Allah. Huwal ghani, tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh syarikat, tidak butuh pujian. Tapi kalau kita puji dia, dia balas pujian kita. Ya kan? aja tiru nak skete pasawannya lah. Kalau tersalah kai kai be kumpan dah angonyo ke kopi tu tu tu apa mang ni ansang masuk ego tu. Di koton tauhid ansa upolat mele melenceng kena salah sang sangka. Paham? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki dunia ini, langit dan apa saja yang di bumi, semuanya Allah yang punya. Ghani. Yang tak boleh apa tadi? Jangan salah sang, sangko. Apulah lah kau cacing badi lukun Allah. Kalau tak ada cacing badi, dokter tak kau jorin. Ada lelaki ni ya. Ikut sekali 6 bulan, buat cacingnya. Aduh, piti itu ni. Kena dia. Batal lah katakan turun lah. Tidak. Kalau tak lah ada tuyuk telinga, bila lah kena injeksi di dokter. Kena ya. Nah, aduh, cik ni batal dari perbuatan Allah. Awak je menuduhnya. Allah ghani. Kesemuanya itu kemanfaatan untuk umat manusia, manusia untuk hamba Allah. Temo jo pado akhi sam'an wa ta'atan. Ridha bima qaddarahullah. Rela terhadap qadar-qadar Allah yang ditetapkan buat kita, baik buruknya kita terima, yang baik untuk diikut, yang buruk untuk tidak diikut. Coban iman. Jangan salah sangko baik buruk santap saja dari Allah menye. Inyo munyadin awak ngojongnye. Salah. Yang baik untuk diikut, yang jelek untuk cobaan iman, bukan untuk diikut. Jelek. Beda itu pahamannya. Wa min kamali ghana annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqtin. ويعيدهم عند ذلك بالإجابة مهما عزم السؤال ويأمرهم بعبادته ويعيدهم القبول والإسابة وهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال فقد أتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوا وتمنوا. Dan sebagian dari sifat kekayaan maha kayanya Allah, Allah selalu menyeru membawa hambanya untuk meminta kepada dia setiap waktu. Annahu yad'u ibadahu, memanggil hambanya, hei hamba dayen, ila su'ali, meminta ke dayen, kena lain minta. Jangan minta kena lain ke dayen, minta kulla waktin, setiap waktu. Wa ya'iduhum 'inda dhalika bil ijabati mahma azma su'al. Dan dia menjanjikan untuk menjawab, memperkenankan, akan memberi sebesar apapun permintaannya. Itu janji Allah. Akan tersangkal di hati kita subuh kawan biar nak minta. Bau tadi sudah solat tahajud sudah minta bau subuh biar nak. Tak boleh. Kullu waqtin. Sebab yang minta tadi beda yang diberikan oleh Allah yang minta kini. Tak sama. Kekuatannya, volumenya, keberkahannya berbeda. Jangan cukuin aja maco. Nak kopi awak. Nak kopi, nak tilan. Nak selansik. Ternyata, nak tapa, nak bau, nak geso. Setiap waktu minta, kata Allah. Kekuatan yang saya berikan hari ini beda dengan yang nanti. Nikmatnya beda. Untuk itu, yada'u ibadahu ila su'alihi kulla waktin. Dia panggil hambanya, minta ke dayen, minta sewaktu, dan akan janjikan untuk memperkenankan atau menjawab permintaan sebesar apapun permintaan kalian. Hilang sombong ni dengan ya, hilang sombong dia. Kalau anak minta tiap kali wangnya tu, tadi pun minta lo, kau minta lo, angkat tu titi dan gonya, itu nyawa. Allah tak demikian, Allah tidak seperti itu. Minta. Wa ya'muruhum bi'ibadatihi, dan Allah selalu memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa ya'iduhumul qabul wal isabah, dan dia janjikan untuk diterima ibadah itu dan dia beri pahala yang besar. Kamano jelai. Sebab Allah ghani, di bank sesodo indak hilang kekayaan darah. Di bank sesodo rela, ndak ada hilang kekayaan Allah. Tak berkurang sedikit pun juga. Wa huwa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadl. Allah subhanahu wa ta'ala luas sekali karunianya. Luas sekali karunianya, nikmat yang diberikannya itu enggak sedikit, enggak sempit, enggak sakete. Jazilun nawal, rezekinya melimpah ruah. Waqad atahum min kulli ma sa'aluhu, dan sungguh Allah telah memberikan kepada mereka semua yang mereka minta. Cuma nak kasur awal, Pak. Qalilan ma yash'urun. Sikitik mana orang merasakan. Yang banyak orang rasakan tidak cukup. Itu aja. Sikitik sampai bagi ini. Pocah tolu juga. Ini apa syukur engkau pocah tolu. Tak bongan tolu lah pocah tolu. Tak apa syukur. Hal ini aku alih pocah tolu yang. La hawla wa la quwata illa billah. Allah berikan kemampuannya berpikir untuk jualan itu dari rezeki dari Allah. Otaknya berpikir untuk merayap kehidupan Allah beri. Tidak dia rasakan enaknya tulang-tulangnya bekerja, keringatnya ngucur. Itu rezeki dari Allah. Kok ditahan jelah seketik, tidak bisa buang air ketik. Biar ngodang tidak agak digojong, coba apa badan dosa. Kalau nak tunggang-tunggi, dia lahir leh. Mencari dokter. Itu nikmat, itu rezeki. Sebab rezeki itu bukan hanya berbentuk benda. Kesehatan juga rezeki. Ilmu juga rezeki. Faham juga rezeki. Banyak yang diterima, yang kita terima dari Allah. Cuman kita tidak merasakan. Siapa yang merasakan? Orang yang mendalami asma Allah ini. Apa dia katakannya? Apa katanya? Waqad atahum min kulli ma sa'aluhu wa a'tahum kulli ma aradu wa tamannau. Allah berikan dan Allah untuk apa tumpu untuk mereka apa yang mereka inginkan. Mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu orang yang sombong jugalah yang selalu menyangkal. Apa katanya? Allah Maha Suci dari bergabung atau bersyarikat dan punya tandingan. Bagaimana mungkin serupa pula tanah dengan Rob? Bagaimana mungkin bisa disamakan Allah dengan tanah? Bantan itu apa tuh? Makhluk mengatakan dia bergabung dengan Allah, tidak mungkin. Wahdatul wujud itu tidak mungkin. Kok tanah bisa bergabung dengan zat yang maha suci? Tidak mungkin. Kata-kata antum makhluk, kata-kata Allah tidak makhluk. Mungkin sesama itu. Apa contoh? Nah, kia, itu berkali-kali kok. Nah, siapa mangkik kok? Apa? Unduh. Itu hakikat Allah mangkik kok. Tidak bergabung tidak? Allah berikan kekuatan pada kita berbentuk makhluk, kita hanya bisa mengangkat. Diberikan oleh Allah kekuatan itu, tapi tidak lama. Yaitu dia 3 jam lah tolong. Bapak hadiah 2 juta. 3 jam dia itu aja. Tolong. Tidak punya kekuatan kita. Alantas dengan kekuatan Allah campur pula kekuatan kita. Apa kata Allah? Is kaifa yaswilla turab bi rabbil albab? Bagaimana bisa sama tanah dengan pencipta tanah? Tak mungkin. Mana mungkin sama pencipta alam dengan alam ini? Tak mungkin bisa. Bagaimana pula bisa sama orang fakir zatnya aja fakir dengan orang yang maha kaya zatnya? Sama ke itu? Tidak. Allah zat maha kaya, kita maha fakir. Dhaif. Diserupakan pula. Tak mungkin. Tunggigau nomor, tunggigau nomor, tidak bisa. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Isa anak Maryam. Sama ke Allah dengan Isa? Isa itu Allah rinya. Cayo waru. Kafir kata Allah. Dan kemudian itu Rab sama dengan Allah. Orang yang paling lemah sama dengan orang yang paling kuat. Tidak mungkin. Padahal Allah kalau dia ingin membinasakan Masih, binasa. Ingin mematikan ibunya Al-Masih, mati. dan orang dalam bumi ini semuanya dimatikan Allah, karena Allah yang maha kaya. Dia ganti. Aku sibuk deh. Yesus Kristus sibuk berdoa, ya Syekh Sipulana, ya Syekh Sipulana. Sama kah dengan Allah memberi rezeki? Tidak bisa. Dahulu waktu kocok-kocok ada sakit ruang, sibuk yang membawa saya tahu saya dingin mana ini uwi dia babonto. Sudah tu bawa mbuing ke bubun. Bawa tak ada ini uwi dia. Mama mustajab ini ini uwi dia. Tidak ada Allah tersabuk dalam ketika itu ruang. Tahun-tahun 65. Lihat tak konang. Atau nak pernah merasakan. Kami di kampar banyak merasakan. Di pasir banyak merasakan itu ruang. Dan dokter ruang ada. Tahu saya dingin. Bawa abi di luar. Betul ni mak pakai ini jilu ni nak. Yakin deh, saya yakin buat ha. Padik dukun turu, mama pakai. Tak ada Allah ketek je deh. Ditanya oleh Allah, samakan ya tanah dengan khalik. Tak sama dong. Tapi ketika itu, waduh, isi itu waduh. Tauhin tanah mana, akidah tanah mana, tak jolik cik je lah. Kuana sekolah dok lado nan tenggi-tenggi, kitab dok menawu, kalau ado puruku dan mujarabat kubra, mujarabat sughra, kasful asrar, tajul muluk itu nyambo kebuka. Kok nak ingin Pak Daulai awet muda, lamumu mandi di ayu dorenya, kemudian banyak makan apel, bisa bini mudori. Patua apa ru? Cepat mana buku ru? Baca. Ya kan? Itu susahnya. Hari ini alhamdulillah Allah bukakan. Bukakan seluas-luasnya. Diberikan oleh Allah kemampuan kita membaca, memahami sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun." Orang-orang yang ada bertauhid ini juga Allah masih menyembunyikan dari mereka nikmat surga yang begitu banyak, nikmat dunia yang begitu banyak yang diberikannya, tapi mereka enggak tahu, masih tersembunyi, barangnya sudah ada. Tinggal lagi memperkuat, memperkokoh tauhid saja. Allah berikan itu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, maka tidak akan tahu oleh jiwa manapun apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati ayun, dari barang yang indah-indah yang penyejuk mata. Banyak lu tentu di awak lagi, baik di dunia maupun di akhirat, tapi semuanya jazaa'an bima kaanu ya'malun. Yakinlah itu balasan untuk kalian kalau kalian elok kerja kalian. Banyak belum tahu oleh kalian yang akan saya berikan pada kalian. Ingat itu semuanya balasan untuk kalian. Ajan bakhil-bakhil bertauhid. Jangan bakhil-bakhil bertauhid. Elo-eloan sekadar akidaru. Jangan contoh tahu ahad potong aja, potong Sabtu dulu ya. Akidah ahli hisab. Badukun jadi jua, basihir jadi jua, paranormal oke jua, gudang garam esok jua, curutu gasak jua, kenyo, panama jadi jua, penama seko, niko jadi jua, gasak sosodo, pokok hidung dah dibakau tawi. Barang daru pedamin ketik, haram kontan-kontan. Esok jua lah, begitu je akidah. Sihir masuk jua, badukun jadi jua, paranormal oke jua, stripper jadi jua. Gaduh-gaduh aja so, gak boleh begitu, gak boleh. Satu-satu. Bersih-bersihkan tauhid. Bersih-bersihkan akidah. Insyaallah selamat antum. Digertak-gertaklah dia dukun, dia takut pula leh. Setan di belakang lemahnya. Usah dengan Allahu ak. Azan selesai, qul a'udzu birabbinnas selesai itu. Minta kepada Allah. Apa kata kita? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahduruni. Itu doa Nabi Ayyub itu setiap hari. Doa Nabi Ayyub dalam Al-Quran itu. Rabb, a'udzubika min hamazatis syayatin, seluruh bentuk kejahatan setan jauhi dari saya ya Allah, aku berlindung kepadamu. Wa a'udzubika rabbi ayyahduruni, dan aku berlindung kepadamu Allah agar mereka tidak, setan itu tidak datang kepada saya. Selesai. Itu doa Al-Quran, doa Nabi Ayyub. Selesailah pelajaran kita. InsyaAllah Sabtu yang akan datang, Al-Karim Al-Akram. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.